السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah untuk melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih menerangkan hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Zakah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan sebahagian dari kandungan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar yang menerangkan tentang zakat emas dan perak. Dan telah kita terangkan bahwa zakat emas dikeluarkan apabila mencapai nisab sebesar 20 dinar. Dan para ulama telah memindahkan ukuran 20 dinar tersebut kepada ukuran gram yang sampai kepada 85 gram. Apabila harta seseorang berupa emas mencapai 85 gram dan bertahan selama setahun dalam hitungan tahun Hijriyah, maka dia wajib mengeluarkan zakat emas sebesar 2,5%. Dan yang dihitung adalah yang murni emas dalam hitungan 24 karat. Oleh karena itu, emas yang 18 karat atau yang 22 karat dialihkan terlebih dahulu, dikeluarkan bahagian-bahagian yang tidak termasuk bahagian dari emas. Karena penyebutan 22 karat atau 18 karat menunjukkan bahwa emas tersebut bukan emas murni, tapi ada campuran yang lainnya. Emas murni apabila disebut 24 karat. Dan telah kita jelaskan cara mengeluarkan bahagian yang tidak termasuk dari emas. Bagaimana cara mengalihkannya. Misalnya seorang memiliki emas 22 karat sebesar 100 gram. Maka dia mengalihkan kemudian membagi dengan 24. 24, maka keluarlah hasilnya. Hasil itulah yang merupakan bagian dari emas murni, dan yang sisanya bukan bagian dari emas. Demikian pula halnya perak. Apabila mencapai 200 dirham. Dan para ulama telah memindahkan ukuran tersebut menjadi gram sebesar 595 gram. Apabila mencapai berat tersebut dari perak, maka dikeluarkan 2,5%. Apabila jumlah tersebut tidak berkurang dari nisab selama setahun dalam hitungan hijriyah. Kemudian disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, demikian pula Abdullah bin Umar, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. Dan pada harta tidak terdapat padanya zakat hingga bertahan selama setahun. Al-haul. Al-haul yaitu setahun. Dalam riwayat Ibn Umar, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula al-haul. Barang siapa yang mendapatkan sebuah harta, maka tidak ada zakat padanya hingga bertahan selama al-haul. Dan telah kita terangkan bahwa hadis ini datang dari berbagai jalan, meskipun dalam sebagian riwayatnya terdapat kelemahan, namun riwayat tersebut saling menguatkan. Oleh karena itu para ulama mereka menguatkan riwayat ini. Al-Hafidh Hajar rahimahullah, beliau berhujjah dengan hadis Ali bin Thalib, dan beliau mengatakan sanadnya la ba'sa bihi, tidak mengapa dengan sanadnya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan sahih atau hasan, dan dikuatkan pula oleh Zaidi, dan diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari bahwa beliau mengatakan riwayat tersebut sahih. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil, demikian pula dalam kitab beliau Sahih Abi Dawud, menjelaskan tentang kesahihan riwayat ini yang datang dari berbagai jalan. Maka di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini menerangkan kepada kita persyaratan al-haul untuk diwajibkannya zakat pada harta seseorang. Disyaratkan harta tersebut bertahan selama setahun, tidak berkurang dari jumlah nisab. Apabila belum sampai hitungan setahun dalam hitungan hijriyah, harta tersebut berkurang, maka tidak lagi terhitung, tidak dihitung. Misalnya, seseorang memiliki harta 90 gram emas di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Kemudian beberapa bulan berikutnya, di bulan Rajab misalnya, hartanya berkurang. Dia membelanjakan hartanya. Yang menyebabkan emas yang tadinya 90 gram berkurang 10 gram menjadi 80 gram. Maka berarti perhitungannya batal. Jadi kalau tadi dihitung mulai dari bulan Syawal dia punya 90 gram, nah dihitung dari situ. Dihitung apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Sampai pada bulan Rajab, belum genap setahun, di bulan Rajab berkurang 10 gram. Maka ketika berkurang dari nisab, yaitu 85 gram, ini di bawah 85 gram, berarti hitungannya batal. Hitungannya batal. Di bulan Sya'ban, emasnya kembali bertambah. Bertambah lagi 10 gram misalnya. Di bulan Sya'ban. Berarti bertambah 10 gram menjadi 90 gram. Berarti mencapai nisab. Nah, dihitung dari Sya'ban. Dihitung dari Sya'ban. Terus dihitung. Sya'ban, Ramadan, Syawal dan seterusnya. Apabila bertahan sampai di akhir bulan Rajab dan memasuki bulan Sya'ban, berarti genap harta tersebut setahun tidak berkurang dari jumlah nisab. Tidak berkurang dari jumlah nisab, maka di saat itulah dia wajib untuk mengeluarkan zakat emas sebesar 2.5%. Demikian pula halnya perak. Ya, demikian pula halnya perak. Perhitungannya sama. Hanya saja berbeda dalam hal nilainya. Dan telah saya jelaskan bahwa persyaratan al-hawl, persyaratan al-hawl bertahan selama setahun ini pada beberapa harta seperti emas, demikian pula perak, hewan ternak, unta atau sapi atau kambing, demikian pula urudut tijarah, barang-barang dagangan. Adapun tanaman, maka dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an Karim dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disyaratkan al-haul. Kapan dia panen dan mencapai nisab dalam panennya tersebut, nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang zakat pertanian. Apabila mencapai nisab, maka dia mengeluarkan zakatnya kapan dia panen. Jadi tidak dihitung dari al-haul berdasarkan hitungan per tahun, tidak. Kapan dia panen, maka dia mengeluarkan zakat. Di dalam hadis Ibn Umar disebutkan man istafada malan, barang siapa yang istifadah mendapatkan sebuah harta. Dan yang dimaksud al-mal al-mustafid, harta yang diperoleh, adalah apa yang didapatkan oleh seorang, apa yang didapatkan oleh seseorang berupa harta, apakah dari hibah pemberian atau dari harta warisan atau dari apa saja, atau dari apa saja termasuk gaji sebagai seorang karyawan, itu termasuk bagian dari al-mal al-mustafid. Oleh karena itu al-mal al-mustafid, harta yang diperoleh seseorang, terbagi menjadi tiga bahagian. Terbagi menjadi tiga bahagian. Bahagian yang pertama, harta atau al-malul mustafid tersebut adalah merupakan keuntungan dari harta sebelumnya. Keuntungan atau pengembangan dari harta sebelumnya. Misalnya, seseorang memiliki 40 ekor kambing. Seseorang memiliki 40 ekor kambing, berarti sudah mencapai nisab. Nah, dari kambingnya tersebut, selama setahun terjadi perkembangbiakan. Sebagian betinanya melahirkan anak-anaknya. Sehingga kalau kita permisalkan jumlah 40 ekor itu di bulan Syawal. Berjalan setahun hingga masuki bulan Syawal berikutnya, harta kambingnya tersebut berkembang biak menjadi 70 ekor misalnya. Menjadi 70 ekor. Maka dalam hal ini, harta tersebut dihitung secara menyeluruh. Ya, sehingga ketika bertahan selama setahun, yang dihitung adalah 70 ekornya. 70 ekor untuk dikeluarkan zakat. Jadi bukan dihitung 40-nya. Yang dihitung jumlah terakhirnya. Jumlah asal dan setelah berkembang selama setahun, maka dihitung berapa jumlah kambingnya pada saat berjalan selama setahun, dimulai dari mencapai nisabnya hewan tersebut. Nah, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini, bahwa yang dihitung adalah harta asal bersama dengan perkembangannya. Yang kedua, al-mal al-mustafid, harta yang diperoleh oleh seseorang, berbeda jenis. Berbeda jenisnya. Misalnya, pada bulan Syawal, dia mendapatkan emas sebesar 60 gram. Sebesar 60 gram. Dua bulan berikutnya, dia mendapatkan perak sebesar 1 kilogram. Sebesar 1 kilogram. Maka di sini berbeda jenis. Yang pertama jenis emas, yang kedua jenis perak. Nah, dari harta tersebut, masing-masing dihitung secara tersendiri, tidak digabungkan. Tidak digabungkan. Kita melihat bahwa emas 60 gram berarti belum mencapai nisab. Dua bulan berikutnya dia mendapatkan harta perak 1 kilogram. 1 kilogram mencapai nisab. Maka perak itulah yang dihitung. Ya, kapan dia mendapatkannya, kapan mulai mencapai nisab, dihitung dari awal pencapaian nisabnya. Jadi tidak digabungkan antara emas dan perak. Dan juga tidak ada khilaf di kalangan para ulama pada penggambaran yang kedua ini. Jenis yang ketiga, al-mal al-mustafid. Al-mal al-mustafid, seseorang mendapatkan harta, misalnya di bulan Syawal dia mendapatkan 60 gram. 60 gram. Dua bulan berikutnya, 60 gram belum mencapai nisab. Dua bulan berikutnya, dia mendapatkan 30 gram. Juga emas. 30 gram emas. Nah, Yang menjadi pertanyaan, ketika seseorang melihat apakah masing-masing dari harta ini, digabungkan, karena melihat dari jenisnya sama atau dipisah perhitungannya. Ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan la yulhaqu bis-sabiq bal yusta'nafu lahu. Harta yang datang berikutnya itu tidak digabungkan dengan harta sebelumnya. Misalnya di bulan Syawal dia mendapatkan 60 gram dari pemberian kakaknya, misalnya. Dapat 60 gram. Dua bulan berikutnya, dia mendapatkan 30 gram dari harta warisan. Sama-sama emas. Nah, 60, 30. Kalau dihitung secara tersendiri, kalau dihitung masing-masing, maka tidak mencapai nisab, iya kan? Harta tidak mencapai nisab. Namun kalau digabungkan, tentu mencapai nisab. Mencapai nisab. 30 ditambah 60 sebelumnya, berarti 90 gram. Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad mengatakan, tidak digabungkan, masing-masing dihitung. Meskipun satu jenis. Dihitung kapan dia mendapatkannya. Di bulan Syawal, 60 gram. Secara tersendiri. Di bulan yang berikutnya, dua bulan berikutnya, atau tiga bulan berikutnya, mendapatkan 30 gram. Abu Hanifah dan Al-Imam Malik rahimahumullah mengatakan yulhaqu bil malil awwal, digabungkan dengan harta yang pertama. 30 gram yang dia dapatkan setelahnya digabungkan kepada 60 gram dalam hal perhitungan hawalanul haul, perhitungan setahun. Berarti kalau berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, tatkala dia mendapatkan 30 gram, 30 gram ini digabungkan ke 60. Berarti dihitung dimulai dari kapan dia mendapatkan 30 gram yang digabungkan dengan 60, berarti menjadi 90 gram. Ya, kalau misalnya di bulan Syawal 60 gram. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan Muharram, dia mendapatkan harta warisan 30 gram. Digabung menjadi 90. Perhitungannya dimulai dari bulan Muharram. Apabila itu bertahan 90 gram terus sampai selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Bisa difahami ya, kawan? Nah, tentu pendapat Abu Hanifah dan pendapat Malik ini lebih berhati-hati, agar kemudian seorang tetap mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Maka lebih afdal, lebih ahwab, berhati-hati, digabungkan. Dan termasuk yang semisal dengan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, gaji, iya kan? Gaji seorang. Kalau kita melihat dari satu sisi, seorang misalnya memiliki gaji per bulan 100 juta. Mungkin dia menteri atau ketua MK 100-an juta. Sebulan itu sudah mencapai nisab. Nah, bulan yang berikutnya dapat lagi ya. Bulan yang berikutnya dapat lagi. Apakah itu digabung seluruhnya? Nah, kembali kepada dua pendapat yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Atau misalnya seorang gajinya belum mencapai nisab dalam sebulan. Misalnya gajinya 5 juta per bulan. Bulan yang berikutnya dia mendapatkan lagi 5 juta. 10 juta. Bulan yang berikutnya dapat lagi. Terus sampai seperti itu dia mengumpulkannya. Akhirnya mencapai nisab. Apakah digabungkan? Karena ini harta masing-masing tersendiri. Nah, kalau kita mengambil pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah dengan menggabungkan seluruhnya, kapan mencapai nisab dihitung mulai awal dia mencapai nisab dan dihitung selama setahun. Apabila bertahan selama setahun tidak kurang dari nisab, maka dia mengeluarkan sekaligus zakat. Dan wallahu ta'ala alam, ini tentu lebih berhati-hati agar kemudian seorang mengeluarkan bagian dari hartanya sebagai zakat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang kita bahas dari hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Abdullah bin Umar ini berkenaan tentang emas dan perak. Lalu yang menjadi pertanyaan tentang hukum uang yang berlaku di setiap negara, yang itu bukan terbuat dari emas, bukan pula terbuat dari perak, seperti uang-uang kertas yang berlaku di negara kita. Uang kertas, uang logam. Apakah hukumnya dikiaskan kepada emas dan perak atau tidak? Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mayoritas para ulama, dan itu juga menjadi fatwa al-lajnatud da'imah, bahwa tidak ada perbedaan antara emas dan perak dengan uang-uang yang menjadi alat pertukaran dalam jual beli pada zaman kita sekarang ini. Karena pada hakikatnya memiliki hukum yang sama. Statusnya sebagai az-zamaniyah, yang memiliki nilai seperti nilai emas dan perak. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW, mereka menjadikan emas dan perak sebagai alat tukar menukar, menjadi nuqud, yang menjadi uang mereka ketika itu. Adapun sekarang mereka menggantinya dengan kertas dan yang semisalnya, sehingga hukumnya sama. Oleh karena itu al-lajnah ad-da'imah rahimahumullah, mereka memfatwakan wa haitsu inna ath-thamaniyah mutahaqqiqatun biwuduh fil awraq an-naqdiyah lidzalika kulluhu, di mana nilai dari uang tersebut ya sama halnya dengan emas dan perak. Ya, statusnya sama. Sebagai nilai tukar menukar. Sebagai uang. Fa inna hay'ata kibaril ulama tuqarriru bi aktsariyatiha anna al-waraq an-naqdi yu'tabaru naqdan qa'iman bi dzatihi. Taqyam an-naqdiyati fi adh-dhahab wal-fiddah wa ghairihima min al-athman. Maka lembaga para ulama besar menetapkan bahwa al-waraq an-naqdi, uang kertas, ini hukumnya sama seperti emas dan perak karena menduduki kedudukannya. Wa innahu ajnasun tata'addadu bita'addudi jihad al-isdar, dan uang tersebut berbagai macam jenis yang berbilang tergantung pengeluarannya dari negeri mana. Misalnya uang di Arab Saudi adalah jenis tersendiri yang dia. Uang di Amerika jenis tersendiri yang disebut dolar. Uang di Indonesia jenis tersendiri yang disebut rupiah. Demikian pula di negara-negara yang lain. Ini semua statusnya sama seperti status emas dan perak dalam hal memiliki nilai, dalam tukar menukar, dalam jual beli, sama hukumnya. Oleh karena itu, uang-uang yang berlaku sekarang ini, yang dikeluarkan oleh pemerintah masing-masing negara, hukumnya sama seperti emas dan perak dalam hal terdapat riba padanya apabila terjadi pelanggaran. Misalnya, nanti akan dibahas secara khusus tentang permasalahan riba. Misalnya emas. Emas dengan emas. Tukar-menukar emas dengan emas. Ini syaratnya, yang pertama harus sawa'un bisawa. Masalan bimasalin. Harus sama timbangannya. 2 gram emas apabila ditukar harus dengan timbangan yang sama, 2 gram. Tidak diperbolehkan terdapat perselisihan masalah nilai. Tidak dibolehkan menukar 2 gram emas dengan 1,5 gram emas yang lain dengan alasan 2 gram ini emasnya rusak. Atau dengan alasan yang lain, ongkos perbaikan. Tidak diperbolehkan. Sawa'un bisawa'. Demikian pula halnya perak. 1 kilogram perak ditukar harus dengan 1 kilogram perak. Meskipun dikatakan ini kualitasnya rendah, harus sama timbangannya. Waznan biwazni. Syarat yang kedua, at-taqabud. Harus kontan diterima pada saat itu juga. Tidak diperbolehkan ditunda. Kita tukar menukar emas. Berapa gram? 5 gram. Ya, ini 5 gram. Oh, punya saya besok, saya kasih kamu. Enggak boleh. Harus pada saat itu juga. Kontan. Kapan dia menundanya, maka itulah riba. Paham ya? Ini kalau satu jenis. Namun kalau berbeda jenis, maka diperbolehkan berbeda timbangan, tapi syaratnya harus taqabud. Harus kontan, tidak diperbolehkan kredit atau ditunda. Nasi'ah. Tukar-menukar antara 5 gram emas dengan 1 kilogram perak. Boleh gak? Boleh. Tapi syaratnya harus kontan. Ya dan biadi. Harus masing-masing terima di majelis itu juga. Maka demikian pula halnya uang-uang yang berlaku sekarang ini. Uang-uang yang berlaku sekarang ini. Sesama jenis, apabila ditukar, harus sama nilainya. Uang 1 juta rupiah ditukar juga dengan 1 juta rupiah. Misalnya seorang punya uang 1 juta yang terdiri dari 10 lembar uang 100 ribu. Dia ingin menukar dengan uang 20 ribu. Karena dia mencari uang kecil. Atau dia ingin menukar dengan uang-uang recehan sebanyak 1 juta. Karena biasanya kalau di hari lebaran banyak anak-anak yang datang. Inginnya kasih recehan aja. Satu orang dapat 500, dapat 1000, senang sudah. Nah, harus sama jumlahnya. kapan ditukar? 1 juta. Ditukar dengan uang recehan sebesar 980 ribu, maka itu riba. Itu riba. Karena itu satu jenis, sama-sama rupiah. Ini juga yang biasa terjadi, saya melihat di Makassar, kota Makassar. Orang-orang supir angkot itu sangat membutuhkan uang recehan. Sehingga terkadang mereka mencari uang recehan, karena uang mereka besar-besar. Uang 100 ribu misalnya, ingin ditukar. Nah di situ ada anak-anak mengumpulkan uang 1000-1000an. Uang 10 ribu ditukar dengan 9 ribu. Anak ini untung 1000. Mereka menyediakan uang recehan atau uang yang lebih kecil lembarannya. 1000-1000. Tapi jumlahnya kurang 1000. 10 ribu ditukar dengan 9 ribu. Ini riba. Tidak diperbolehkan. Karena satu jenis. Oleh karena itu jumlahnya harus sama dan kontan. Masing-masing menerima di majelis itu juga. Adapun berbeda jenis. Berbeda jenis pertukaran mata uang yang berbeda. Maka diperbolehkan meskipun berbeda jumlahnya. Seperti diperbolehkannya pertukaran emas dengan perak dengan jumlah yang berbeda. Maka seorang boleh menukar uang rupiah dengan dolar. Menukar uang rupiah dengan real. Boleh. Meskipun dengan jumlah atau nilai yang berbeda. Namun dengan syarat taqabu. Ya dan biadi. Kontan. Tidak diperbolehkan ada penundaan. Bisa dipahami ya kawan? Berarti apa yang menjadi usaha para money changer, ya, pertukaran uang sarrafa, ini diperbolehkan. Mereka menukar uang mata uang negara tertentu dengan mata uang yang lain. Ini hukumnya diperbolehkan selama masing-masing langsung menerimanya. Nah, demikian pula diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Taimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan fal qaulur rajih fi hadhihi al-umlat anna az-zakata fiha wajibatan mutlaqan. Yang rajih tentang nilai mata uang tersebut bahwa zakat padanya wajib secara mutlak. Sawa'un qasada biha tijara aw la, apakah dia maksudkan untuk berdagang atau tidak. Wa ala hadha law kana al-insanu 'indahu mal yatazawwaja bihi fahala 'alayhi al-hawl fa 'alayhi zakat fi. Oleh karena itu, apabila seorang memiliki harta yang dia kumpulkan, dia simpan untuk dia pergunakan untuk pernikahan di masa mendatang, dan harta yang disimpannya mencapai nisab dan bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Meskipun bukan emas, bukan perak, tapi uang yang dia simpan. Walau kana indahu malun minan nuqudi liyashtariya bihi baitan aw liyaqdiya bihi daynan fahal alaihi alhawl fatajibu alaihi zakah. Apabila seorang memiliki harta untuk membeli rumah atau untuk membayar hutang, tapi tersimpan pada dirinya bertahan selama setahun mencapai nisab, maka dia wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Demikian pula Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan wal ana ba'da an ikhtafa an-naqdani min adh-dhahab wal fidda min aydin nas wa halla mahallahuma fi at-ta'amul wa at-thamaniyah al-waraq an-naqdi ajma'at al-majami' al-fiqhiyyah 'ala anna al-hukma manut bil waraq an-naqdi bi jami' at-thamaniyah bainahuma. Setelah sekarang ini, kata beliau, telah hilang alat tukar menukar berupa emas dan perak di tangan manusia, dan yang mengganti kedudukannya adalah mereka bermuamalah dengan uang-uang kertas yang ada. Maka sepakat lembaga-lembaga fikih bahwa hukum illatnya sama seperti hukum emas dan perak. sama-sama memiliki nilai dalam alat tukar menukar, maka hukumnya pun sama. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa apabila seseorang memiliki uang mencapai nisab bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat meskipun bukan emas dan bukan perak. Lalu nisabnya kemana? Nisabnya kemana? Apakah kepada emas atau kepada perak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama yang zahir wallahu ta'ala alam, dan itu lebih berhati-hati nisabnya al-ahaw lil fuqara. Dilihat mana yang lebih bermanfaat untuk orang-orang fakir. Ya, kalau misalnya kita menghitung 85 gram. 1 gram anggap sekarang 1 gram 500 ribu. Berarti 85 gram berapa? Hah? 40? 5 juta. 42 juta 500. 42 juta 500. Itu kalau dikaitkan kepada emas. Sekarang kalau perhitungan perak, 1 gram perak berapa? Hah? Kenapa gak ada yang ngomong? 10 ribu? Hah? 10 ribu? Anggap 10 ribu. 10 ribu. 595 gram. Berapa? 5 juta. 900. 5 ribu. Betul. Betul ya? Tanggung jawab. Nah, 5 juta 900. 5 ribu misalnya. Perbandingan yang jauh, iya kan? Kalau digeskan kepada emas, sampai 40 juta. Digeskan ke perak, lebih kurang. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, sudah masuk ke dalam nisab perak. Maka dalam hal ini, harta tersebut digeskan kepada perak. Digeskan kepada perak. Nah, hati-hati orang pegang uang 10 juta. Jangan dikira, wah ini belum mencapai nisab emas. Tapi lihat perak. Berapa harga perak? Nah, maka apabila mencapai nisab perak, dikeluarkan zakat apabila bertahan selama setahun. Selama setahun, dikeluarkan 2,5%. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Kemudian, masalah yang berikutnya, yang juga menjadi khilaf di kalangan para ulama, tentang zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Zakat yang apa, harta yang asalnya digunakan untuk berhias bagi wanita. Apakah dikenakan zakat? Dilihat dari sisi bahwa itu emas. Emas atau perak misalnya. Nah, namun dari sisi yang lain, itu kan tidak berkembang. Biasanya zakat itu seringkali berkaitan dengan harta yang berkembang biak, yang tumbuh. Makanya disebut zakat. Az-zakat asal maknanya ada an-nama, sesuatu yang tumbuh, berkembang. Nah, disinilah yang menjadi letak perselisihan, karena ditinjau dari dua arah yang berbeda. Apakah ada zakat disebabkan karena itu emas atau perak, atau tidak ada karena dilihat dari sisi harta tersebut bukan harta yang digunakan untuk berdagang, bukan harta yang berkembang, ya, menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam dalam hal ini, yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu juga lebih berhati-hati, adalah wajibnya zakat. Apabila perhiasan seseorang mencapai nisab, 85 gram. Anting-antingnya 30 gram. Gelangnya 50 gram. itu gelang tangan, gelang kakinya masing-masing 30 gram. Belum kalungnya. Kalungnya 50 gram misalnya. Subhanallah. Kalau di Arab Saudi itu toko emas kalungnya luar biasa besar-besar. Kita belum pernah melihat di Indonesia sebesar itu. Kita cuma pikir ini dipakai enggak sama mereka. Besar. Nah, itu kalau mencapai nisab dikeluarkan zakat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersama anak perempuannya. Dan di tangan anak perempuan tersebut ada dua gelang tebal yang terbuat dari emas. Kata Nabi alaihi wasallam, "Atu'tina zakata hadha?" Apakah engkau mengeluarkan zakat perhiasan ini? Ia mengatakan tidak. Kata Nabi alaihi wasallam, "Ayasurruki ayusawwirakillahu bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar?" Apakah engkau senang Allah Subhanahu wa taala memberi gelang atau menggantikan kepadamu gelang pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka? Fakhala'athuma. Begitu mendengarkan sabda Nabi alaihi wasallam, wanita ini langsung membuka dua gelang itu. Ya. Beliau membukanya, fa'alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dilempar dua gelang itu. Dilempar maksudnya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Huma lillahi azza wa jalla wa li rasulih." Keduanya milik Allah dan Rasulnya. Maksudnya sudah diinfakkan seluruhnya. Saking takutnya dengan ancaman azab neraka. Nah. Ya. Jadi ini peringatan dan juga diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang lain. An-Nasa'i meriwayatkan, Al-Hakim, Dharuqutni, Al-Bayhaqi. Naam. Yang menunjukkan bahwa hadis ini menerangkan tentang adanya zakat perhiasan. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Mur min qibali man qibalaka min nisa'i muslimin ayyassaddaqna min huliyihinna." Perintahkan siapa saja dari wanita-wanita kaum muslimin agar mereka bersedekah dari perhiasan-perhiasan mereka. Namun riwayat ini dilemahkan. Al-Baihaqi mengatakan riwayat ini mursal. Syu'aib bin Yasar tidak bertemu dengan Umar. Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah taala, setelah beliau menerangkan kedua pendapat, beliau menerangkan kedua pendapat para ulama yang mengatakan adanya zakat perhiasan dan yang berpendapat tidak ada zakat pada perhiasan, lalu beliau mengambil kesimpulan, "Wa ikhraju zakatil huli ahwab." Mengeluarkan zakat perhiasan itu lebih berhati-hati. "Li'anna man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Karena seorang yang meninggalkan syubuhat, maka dia menjaga agamanya, memelihara agama dan kehormatannya. Dan tentu ini merupakan pendapat yang lebih berhati-hati. Apabila di antara keluarga kita, anak kita atau istri kita ada yang memiliki perhiasan, maka dihitung. Apabila mencapai nisab, maka dalam hitungan per tahun dia keluarkan sebesar 2.5%. Ini wallahu ta'ala alam yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Ana mau tanya, bagaimana hukumnya orang mengikuti ta'lim tapi selama ta'lim membawa buku sendiri dan membacanya selama ta'lim sampai selesai? Ya, dia ta'lim sendiri berarti. Dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan selama ta'lim. duduknya itu sudah bagus. Zakal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk di majelis itu tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Duduk dengan orang-orang yang saleh, minimal dia tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Bahkan ketika dia datang di majelis sekedar untuk tidur, ya, lebih bagus. Nah, lebih bagus dapatkan keutamaan majelis. Tapi ini bukan anjuran. Nah, bagi yang datang sudah siap-siap. Karena seharian kerja di kantor, tidak tidur. Ini kebetulan Ustaz Askari yang mengisi kesempatan untuk tidur. Ya, janganlah seperti itu. Dimanfaatkan 1-2 faedah itu besar keutamannya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya kita pinjam uang dalam jumlah tertentu dan pembayarannya dicicil dalam waktu tertentu? Contoh pinjam 10 juta, dibayar selama 2 bulan dan setiap harinya dibayar 200 ribu. Maka kalau dihitung selama 2 bulan, 60 hari, maka jumlahnya menjadi 12 juta. Bagaimana hukum lebih 2 juta? Ini rentenir. Ini lintah darat. Ya. Ini orang yang melakukan riba seperti ini. Kaidah secara umum, kaidah yang menjadi sepakat para ulama, man aqrada qardan jarra manfa'atan fa huwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Oleh karena itu para ulama mengharamkan bunga karena itu. Kita masukkan uang ke bank itu sama seperti kita memberi pinjaman kepada bank. Iya kan? Nah, berharap ada bunganya. Ya. Itu kalau yang kecil-kecil, semakin besar jumlah uang yang dimasukkan, semakin besar pula bunganya. Nah, bagus sekali namanya bunga. Padahal itu racun. Ya. Kalau seandainya bisa dirubah, racunnya berapa? Nah, seorang pinjam uang, memasukkan uang ke bank 100 juta rupiah, racunnya berapa? Itu lebih bagus. Ya. Jadi bukan hanya rokok membunuhmu, tapi juga racun bunga ini juga bisa membunuh. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Nah, apalagi sebagian kadang dapat hadiah. Nah, ada sebagian ikhwan kemarin itu memberitakan bahwa ada salah seorang ikhwan menabung di bank tertentu, dapat hadiah dia. Ya, dapat hadiah umrah. Masya Allah, umrah. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali dari yang halal. Anda mau nanya, apakah jika seorang berdoa menjadi khawarij dan syiah? A'udzubillah. Apa maksudnya? Apakah jika seorang berdoa menjadi khawarij dan syiah, apakah doanya dikabulkan? Apa maksudnya? Bodoh ini orang. Berdoa kejelekan. Bagaimana menghitung zakat gaji yang benar atau yang syar'i? Gaji yang kita terima sebelum dipotong kebutuhan-kebutuhan hidup. 2, atau gaji tersebut dihitung sisanya gaji setelah dipakai kebutuhan hidup seperti biaya sakit dan yang lain-lain. Contoh yang dihitung bisakah diambil atau dibayarkan setiap bulan langsung dipotong dari kantor 2,5%. Jadi tidak sampai setahun. Karena kalau dihitung yang di tangan atau sisanya dan dikumpul selama setahun, bisa tidak sampai nisabnya. Dalam kurung telah dibelanjakan. Jadi bagaimana seharusnya syar'i? Per bulan 2,5% sebelum dibelanjakan atau per tahun? Bisa tidak lagi cukup nisab. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada nas-nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula al-haul. Siapa yang mendapatkan harta maka tidak ada zakat sampai bertahan selama setahun mencapai nisab. Mencapai nisab. Seorang jadi karyawan. Dia mendapatkan gaji per bulan. Tapi kan dia punya kebutuhan. Dia harus belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Akhirnya berkurang dari nisab. Kalau berkurang dari nisab, jangan dihitung. Jangan dihitung. Selama tidak mencapai nisab, tidak dihitung. Nah. Tapi saya ingin mengeluarkan setiap bulan 2.5%. Ya itu terserah kamu. Asal jangan mewajibkan. Jangan mewajibkan. Jangan seperti Yusuf Al-Qaradawi. Dalam kitab Zakah. Dia berusaha melemahkan riwayat-riwayat tentang masalah al-haul, persyaratan al-haul. Ya. Sehingga dia memunculkan sebuah istilah zakat profesi. Begitu terima, langsung dikeluarkan. Tidak ada persyaratan setahun. Ini pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Dan dia berusaha melemahkan riwayat-riwayat tentang al-haul ini yang telah kita jelaskan. Bahwa meskipun terdapat kelemahan, riwayat ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan pendapat persyaratan al-haul, pendapat yang masyhur dari salaf. Bahwa harta yang mencapai nisab, selama belum mencapai haul, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan lemah semua riwayatnya. Sehingga seseorang ketika mendapatkan harta langsung dikeluarkan 2.5%. Nah, langsung dikeluarkan 2.5%. Akhirnya gaji-gaji karyawan begitu terima gaji langsung dipotong otomatis. Lalu dikatakan ini zakat profesi. Kalau dia dengan keridoannya mengeluarkan silakan. Mau 2.5%, mau 50% terserah dia. Terserah dia dari keredaannya. Tapi kalau menganggap bahwa itu merupakan satu kewajiban bagi kaum muslimin, begitu menerima dikeluarkan 2.5%, maka ini tidak benar, masyarakat rahimahullah. Ya, tidak diperbolehkan. Kecuali nanti ada kondisi tertentu apabila mencapai nisab, ya. Apabila mencapai nisab, lalu kemudian seorang mengeluarkan zakat sebelum tiba waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat. Belum genap setahun dia sudah mengeluarkan zakat. Ini namanya hukum ta'jilu zakat. Hukum mempercepat mengeluarkan zakat. Apa hukumnya? Nanti akan kita bahas. Jadi ini ada permasalahan tersendiri. Tapi yang setahu saya, yang namanya karyawan tidak lagi dilihat mencapai nisab atau tidak. Mencapai nisab atau tidak. Dipotong 2.5%. Maka ini masyarakat rahimakumullah, kalau diwajibkan kepada kaum muslimin, dikhawatirkan ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi intinya barakallahu fikum, apabila seorang terima gaji dan terus berkurang, tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat sampai harta tersebut mencapai nisab dan bertahan selama setahun. Ternyata belum genap setahun, harta itu sudah berkurang dari nisab, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Barakallahu fiik. Rapat yang merupakan sunnah Nabi dan barang siapa yang menyelisihi maka termasuk pelanggaran. Bagaimana seorang yang merapatkan hanya ujung jari saja, tidak mata kaki dengan mata kaki? Apakah sudah termasuk kesempurnaan shaf? Yang diriwayatkan dari praktek para sahabat, mereka merapatkan dan mensejajarkan mata kaki dengan mata kaki. Ya, yang jadi dia adalah mata kakinya. Jadi bukan bukan jarinya, tapi kakinya. mata kaki disejajarkan dengan mata kaki semampunya. Bolehkah berkurban? Apa ini? Mengatas. Mungkin mengatasnamakan ini, mengatasnamakan mertua dan keluarganya. Boleh. Bolehkah berkurban dengan mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban dengan banyak orang? Seperti yang terjadi sekolah-sekolah. Mengatasnamakan niat buat sekolah yang bersangkutan. Sekolah tidak wajib beribadah. Apalagi berkurban. Yang berkurban itu diwajibkan untuk manusia. Ya, manusia yang berkurban. Barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak ada istilah atas nama sekolah. Sekolah dasar madrasah ibtidaiyah berkurban. Sudah ada. Karena sekolah itu ghairu mukallafah. Bukan manusia yang diberi beban untuk menjalankan syariat. Ya manusianya. Manusianya. Kambing harus satu orang. Tidak boleh lebih dari satu orang. Sapi dan unta maksimal 7 orang. Ya. Maksimal 7 orang. Adapun kurban kolektif 40 orang satu kelas. Untuk satu ekor kambing. 40 orang. Ya kalau dikatakan daging biasa, ya, tidak ada kaitan dengan masalah kurban, ya, tidak jadi masalah. Nah, ada yang mengatakan itu tapi untuk melatih anak-anak ya. Ya dilatih dengan cara yang syar'i. Dilatih dengan cara yang syar'i. Sampaikan pada mereka bahwa ini bukan kurban yang sebenarnya. Ini hanya potong hewan saja. Katakan seperti itu. Jangan dikait-kaitkan dengan masalah kurban. Kurban itu ada tuntunannya, ada syarat-syaratnya. Nah, lebih dari 7 orang maka yang demikian tidak diperbolehkan. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.